Bintang Fortuna. Sejauh sana hati tapi terhasil. Cobalah dewasa kau subuhkan anak kecil. Sacoba imbangi namun hati terkuat. Tersiksa makan hati dan itu sah semua. Kenal kau wanita tak punya hati. I'm dry, tapi saku terlukai. Sejauh setanam hati tapi terhasil. Cobalah dewasa kau sembuhkan anak kecil. Secoba imbangi namun hati tak kuat. Tersisa makan hati dan putus asa. Tertawa cerita traromantis terus seperti Adam dan Hawa. Saling baku sayang hargai setiap insan. Setiap sa buka ko HP macam sa rasa pingsan. Mungkin jika sa pergi ko ia akan rasakan. Ko tra tahu jadi sa apa yang sa surasakan. Rada hari tanpa mau bahas luka lama. Kenapa ko tra mengerti kalau sa paling trauma. Yeah.